Selamat siang, Sobat Nusantara. Anda sedang mendengarkan kabar komunitas persembahan Radio Gaung Aman. Sobat Nusantara, pada hari ini Selasa 29 September 2020 terjadi bentrok antara pihak dari PTPN 2 memasuki wilayah adat rakyat penunggu Kampung Durian Selemak yang berada di Sumatera Utara. Dari kejadian pada pagi ini pukul 8 waktu Indonesia bagian barat, terjadi bentrok antara masyarakat adat dengan pihak perusahaan dibantu oleh pihak keamanan, aparat keamanan maksud saya. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi saat ini, kami sudah terhubung dengan reporter Sento yang berada di lokasi. Ya, terima kasih Mbak Diti yang berada di Radio Gaung Aman Jakarta. Baik, kali ini saya berada di, tepatnya di Kampung Durian Selemak. Hari ini terjadi bentrok antara PTPN 2 dan masyarakat adat rakyat penunggu Kampung Durian Selemak yang mempertahankan lahannya untuk segera diokupasi. Dan ada beberapa anggota rakyat penunggu juga yang tercedera akibat bentrok dengan aparat dari TNI dan security dari PTPN 2. Dan hari ini saya masih di lokasi terjadinya bentrok atau di lokasi tempat rakyat penunggu yang lagi sedang mempertahankan. Dan hari ini saya juga masih dikelilingi aparat-aparat penegak hukum. Ada juga banyak intel-intel dari Kodam, ada juga dari kepolisian sekitar, dan juga yang pastinya banyak aparat dari security dari PTPN 2. Dan hari ini pihak PTPN tanpa berkoordinasi langsung dengan masyarakat adat rakyat penunggu melakukan okupasi dengan menurunkan beberapa alat berat yang kalau tidak salah sekitar ada 5 atau 7 alat berat dan dibantu puluhan aparat TNI dan security serta ada serikat pro yang sebagai juga sebagai pembantu dari PTPN 2. Dan hari ini juga saya ada di hadapan Ibu Dewan, yaitu Bu Simamora, Dewan Aman Sumatera Utara, dan juga saya bersama dengan Ketua BP Aman Sumut yang hari ini juga di hadapan saya, yang barusan saja habis-habisan untuk mempertahankan, namun apalah daya karena dibantu oleh aparat yang begitu besar jumlahnya sehingga masyarakat adat rakyat penunggu sekarang ini banyak yang menjadi korban. Ada lagi yang ingin dipertanyakan atau kita langsung wawancara kepada Ketua Dewan atau Ketua BPH Mbak Titi yang ada di Jakarta? Baik, Santo, bisa dijelaskan berapa banyak para aparat dari pihak perusahaan dibantu oleh kepolisian dibandingkan dengan masyarakat adat rakyat penunggu Kampung Durian Selemak pada hari ini? Ya Mbak, kalau dari aparat kepolisian tidak ada Mbak. Oke. Selain intelnya dan yang ada TNI dengan sekitar 50 orang dengan menggunakan senjata lengkap, ada yang disembunyikan, ada yang laras panjang dinampakkan. Kemudian ada juga di sini kita security-security yang dari PTPN 2 yang sangat banyak, yang sangat arogan untuk memberikan perlawanan terhadap rakyat penunggu. Dan jumlah rakyat penunggu tadi yang berkumpul sekitar masih 200 orang. Sekitar 200 orang. Pagi sekali. Dan aparat dari security dari PTPN lebih dari 200 dibantu dengan aparat TNI. Hampir 500-an gitulah ya. Dan mungkin langsung saja kita dengarkan kutipan wawancara saya langsung bersama Bu Dewan Aman Wilayah Sumatera Utara, yaitu Bu Riyama Simamora. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak Santo. Ya, apa yang sedang terjadi pada saat ini di Kampung Durian Selemak, Bu? Ini terjadi bentrok yang sangat besar ini ya, antara aliansi masyarakat adat Durian Selemak dengan para TNI dan juga sapon-sapon dari PTPN 2 ya, yang jumlahnya yang sangat banyak dibanding dengan masyarakat adat. Mereka ini rupanya bekerja mulai pagi ya, jam 6 pagi sudah mulai bekerja, sudah mulai menghadang masyarakat adat. Jadi jumlah kita masyarakat adat belum terkumpul, tapi kita sudah koordinasi dengan seluruh komunitas Aman Sumut supaya ini hari semua berkumpul di Durian Selemak. Ini semua lagi di perjalanan menuju Durian Selemak dari warga masyarakat adat rakyat penunggu yang ada di Sumatera Utara. Ini perbuatan yang sangat keji dan kejam ya, antara PTPN dengan Polri, pembuatan TNI ya. Maaf, bukan Polri, TNI, tapi intel banyak ya. Yang mana tadi Intel ada membilang sama saya, ya sebagai Dewan Aman Sumut kamu siapa? Dan ini perlu diselamatkan katanya Mbak ya. Saya mau diselamatkan sebagai Dewan Aman Sumatera Utara, kata tadi Intel ya. Ada salah satu Intel yang ngomong kayak gitu. Nah jadi gini Mbak, banyak yang korban ini masyarakat adat ya. Baik perempuan, ini kita sudah suruh membuat laporan ke Polres Langkat ya. Yang banyak korban bentrok. Dan kita dihadang, tidak bisa masuk. Ini jetor sudah banyak, ada beberapa titik. Ada sekitar 5 dan berada di 2 titik ya. Nah, dari ini timur dan barat ya. Ada 2 titik. Jadi kita tidak sanggup untuk menghadangnya. Oke, sekian dan terima kasih Mbak. Ya, begitulah. Ya, itu tadi wawancara kita bersama Dewan Wilayah Sumatera Utara. Dan juga di depan saya tepat ada BPA Bang Sumut. Mungkin apa harapannya Bang yang barusan saja terjadi ini? Dan kemudian apa yang ingin disampaikan kepada rekan-rekan Sumatera Nusantara? Salam adat, Sumatera Nusantara. Buat teman-teman semua. Hari ini barusan terjadi ya bentrok antara PT PN2 yang di backup dari TNI dan juga beberapa security dan juga ada serikat pekerja perkebunan ya. Jumlah mereka estimasi kami ada sekitar 500. Sementara masyarakat adat yang mengelola menduduki tanah adat ini mempertahankan ada sekitar lebih kurang 500. Nah, kami sudah melakukan negosiasi dengan para pimpinan dan petinggi di rombongan daripada pihak PT PN2. Dan kami mempertanyakan dasar hari ini mereka melakukan operasi okupasi, yaitu salah satunya izin daripada pihak perusahaan atau izin yang dikeluarkan pemerintah AGU ataupun segala macam, mereka tidak bisa menunjukkan suratnya. Ya, tetapi yang kami lihat daripada surat selebaran yang mereka kirimkan sebelum ini, 2 hari sebelum ini, hanya selebaran perintah agar segera mengosongkan di lahan HGU 03. Nah, sementara kami tidak pernah menemukan HGU nomor 03. Bahkan kami mempertanyakan terhadap pimpinan ataupun petinggi daripada rombongan tersebut. Sertifikat HGU yang mereka miliki dasar pada hari ini okupasi itu nomor berapa dan terbit tentang berapa, mereka tidak bisa menunjukkan, bahkan mereka tidak bisa mengatakan dengan spesifik HGU itu nomor berapa. Nah, maka kami berasumsi bahwasanya ini adalah kerja-kerjanya para cukong. Ya, mafia. Jadi kami mohon kepada pihak yang terkait seperti Komnas HAM, Menteri Agraria, ATR, dan juga Menteri BUMN harus menyurati kepada Bupati, Gubernur, Pangdam, dan Kapolda, serta Kapolres ya. Walaupun hari ini pihak kepolisian itu tidak nampak turun selain intel beberapa orang itu untuk meneliti apa yang terjadi pada saat ini yang hari ini dilakukan okupasi. Jadi kami meminta kepada para pihak pemerintah, karena kami juga masyarakat adat yang pada saat ini di tengah COVID-19 sangat kesulitan untuk mencukupi kebutuhan anak-anak ya, orang tua ataupun keluarga. Tapi pada saat ini tanaman berhektar-hektar mereka hancurkan tanpa ada koordinasi terlebih dahulu. Saya sudah mengajukan kepada pimpinan mereka agar mematuhi para ketetapan undang-undang nomor 39 tahun 2014 yang mana dalam amanat undang-undang tersebut harus melakukan diskusi ataupun konsolidasi ya terhadap masyarakat adat baru mengenai penyerahan atau imbalannya disepakati secara bersama-sama. Tetapi sebelumnya itu mereka tidak pernah mengindahkan itu, bahkan kami tidak pernah dilibatkan, masyarakat adat juga tidak pernah dilibatkan dalam diskusi tersebut. Apakah ada korban dari rakyat penunggu? Kalau korban dari rakyat penunggu ada tadi 2 orang penganiayaannya, pertama anak-anak, yang kedua ada orang tua dari perempuan aman. Nah ini sebabnya kami akan membuat satu laporan ke pihak Polres adanya pelanggaran HAM yang berat, adanya penganiayaan terhadap anak dan wanita tersebut. Baik, begitu Mbak Titi, saya kembalikan kepada Mbak Titi yang ada di Radio Gang Aman Jakarta. Baik, baik Santo, satu pertanyaan lagi. Langkah apa yang akan diambil oleh Ketua BPH Aman Sumatera Utara setelah terjadinya konflik dan banyaknya pihak dari perusahaan dan juga TNI yang melawan masyarakat adat saat ini, apalagi sudah terjadi bentrok dan mengakibatkan korban dari pihak masyarakat adat rakyat penunggu Kampung Durian Selemak? Langkah apa yang akan diambil? Yang pertama, kami membuat satu langkah, menyurati kepada pihak DPR agar membuat rapat dengar pendapat secepatnya. Yang mana DPR ini harus memanggil segala pihak, ya, termasuk PT PN2 sebagai pelaku, dan juga termasuk juga daripada TNI sebagai pembackup. ini harus dipanggil semua. Bupati juga harus dihadirkan. Ataupun Komnas HAM harus membentuk satu tim untuk melakukan inkuiri nasional yang dihadirkan nanti di Komnas HAM di tingkat 1 Sumatera Utara. Artinya ketika kita melakukan inkuiri nasional, ya semua para pihak itu dipanggil. Perizinan apa yang mereka lakukan? Perizinan apa yang mereka pegang? Itu Mbak. Ya, ya baik. Baik Bang Aan, iya. Dan juga Santo yang ingin saya ketahui juga bagaimana dengan kondisi saat ini, saat sudah terjadi adanya langsung berhadap-hadapan dari pihak masyarakat adat dengan pihak dari PTPN 2 dan juga para TNI, apakah akan melakukan langkah mundur atau tetap bertahan? Nah, tadi beberapa masyarakat dari Punggu, ada sekitar ratusan orang mempertahankan di balikade oleh perempuan yang di depan, namun tidak berdaya karena terinjak-injak oleh aparat yang begitu banyak karena kalah, sering dorong-mendorong, sehingga mereka mundur dan mungkin ada luka yang terjadi sedikit di pihak perempuan-perempuan tersebut, sehingga mereka mundur karena terlalu banyak dari pihak PTPN 2. Baik, Mbak, saya juga di sini sebagai jurnalis, tidak ada yang jurnalis lain, sehingga ada juga sedikit intimidasi terhadap jurnalis, sehingga tidak ada dilarang untuk mengambil suatu dokumen atau memvideokan di kejadian lokasi. Baik, terima kasih Santoso atas laporan Anda. Terus memberikan laporan kepada Radio Gaung Aman, dan kami akan tetap menyebarluaskan pemberitaan langsung dari wilayah adat rakyat Penunggu Kampung Durian Selamat, Sumatera Utara. Terima kasih Santo, dan tetap jaga keselamatan Anda. Demikian Sobat Nusantara, laporan terkini terkait konflik yang terjadi antara rakyat Penunggu Kampung Durian Selamat dengan PTPN 2 pada hari Selasa 29 September 2020. Saya Titi Pangestu, salam masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.